ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian penulis rahimahullahu taala di sini membawakan dua hadis. Hadis yang pertama, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman qala lahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz ibn Jabal ke Yaman, qala lahu, Rasulullah bersabda, berpesan kepadanya. Iya. Baik, ini hadis Abdullah bin Abbas Ibn Abdul Muttalib Abu Abbas Al-Qurashi radhiyallahu anhuma. Beliau menjelaskan bahwa tatkala Nabi mengutus Mu'adz ibn Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal sudah berlalu semua ya, biografi Ibn Abbas dan Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal ini dari ulama sahabat. Ini terdapat keutamaan Mu'adz bin Jabal ya, dijadikan duta besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dimaklumi yang menjadi duta besar Nabi itu orang yang diutus oleh Nabi menyampaikan dari agama Nabi, menunjukkan akan keilmuannya dan pemahamannya tentang apa? Tentang agama. Iya. Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya. Iya. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Iya. Mu'adz bin Jabal ini diutus pada tahun 10 Hijriah. Dan waktu itu sebelum Nabi haji, di awal tahun ke-10 atau di tahun ke-10 sebelum Nabi haji. Dan Mu'adz bin Jabal terus di Yaman sebagai pemimpin Yaman, sebagai qadi Rasulullah di sana, sebagai orang yang mengajarkan kebaikan hingga Nabi meninggal. Iya. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka Mu'adz bin Jabal datang di masa, kembali di masa khilafah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu Mu'adz menuju ke Syam. Dia tinggal di Syam setelah itu dan beliau meninggal di Syam radhiyallahu taala anhu. Maka terdapat keutamaan Mu'adz bin Jabal di sini. Ya, dan terdapat bagaimana syariat imam itu mengutus dai-dai ke berbagai pelosok mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini adalah hal yang mesti dan wajib. Iya. Baik. Dan ini dari apa namanya? Dari salah satu perkara yang penting di sebuah negara, dalam bangunan negara, di negeri itu pemimpinnya harus mengirim dai-dai ke pelosok. Iya. Ke sudut-sudut kota, sudut-sudut negeri, ke kampung-kampung. Orang-orang yang berilmu, yang bisa membuat manusia itu tahu akan agamanya, mengerti akan kewajibannya. Iya. Nah, begini dulu tegaknya khilafah Islamiyah. Begini dulu tegaknya dakwah Rasulullah dan agama Islam ini. Iya. Jadi kalau ingin belajar bagaimana mendirikan sebuah negara, dalam 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebarkan agama ini sampai ke pelosok-pelosok dunia, maka perhatikan bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan agamanya. Salah satunya ini, beliau mengutus dai-dai ke berbagai pelosok. Ya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, para sahabat yang berada di kota Madinah, mereka tidak tinggal semuanya di Madinah. Berpencar ke sana sini. Karena itu Anas bin Malik menjadi muftinya orang-orang Basrah. Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari menjadi muftinya orang-orang di Kufah. Ya. Di Syam ada Mu'ad bin Jabal, ada Abu Darda di Mesir, ada Abdullah bin Amr bin As, ya, di Mekah ada Ibnu Abbas. Jelas ya? Bahkan di wilayah-wilayah pelosok seperti di Robada ada Mu'ad bin, ada siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Wani sahabat ya jemaah. Jadi berpencar para sahabat di sana sini. Nah, dari berpencarnya para sahabat ini telah keberkahan seorang alim. Di mana ada langit yang meneduhinya, ada bumi yang mereka pijak, mereka membawa keberkahan untuk manusia. Keberkahan untuk manusia. Ya, dan ini para sahabat seperti yang Allah sifatkan Nabi Isa tentangnya. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Kata Nabi Isa, Allah menjadikan saya berberkah dimanapun saya berada. Nah, kalau seorang ingin berberkah dimanapun dia berada, maka sifat Nabi, para Nabi, sifat para sahabat harusnya dia miliki. Apa sifat yang mengumpulkan mereka? Mengajarkan ilmu. Itu sifat yang mengumpulkan mereka. Karena itu di dalam tafsir Mujahid dan selainnya, mubarakan aina ma kuntu, mualliman lil khairi aina ma kuntu. Mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu dimanapun saya berada. Maka harus berbekal dulu dengan ilmu. Memang kadang berkumpul di satu tempat, belajar, belajar, belajar. Ya, setelah terbentuk para da'i, para pemimpin yang belajar, maka mereka lah yang bertebaran, bersebaran di sana-sini, menyebarkan kebaikan dan menebarkan cahaya di tengah manusia. Nah, maka begitu konsepnya di dalam membangun. Ya, bukan konsep di dalam membangun itu sibuk urusan cari kekuasaan. Ya, cari kursi di parlemen sana. Ribut-ribut dengan manusia, bukan begitu caranya. Jelas ya? Ya, kalau mau bicara tentang konsep khilafah yang sesuai dengan khilafah Nabi, tidak ada yang lebih bagus konsepnya dari ahli sunnah. Ahli sunnah ini, mereka membangun khilafah di atas minhajun nubuah dengan segala maknanya. Iya. Bukan artinya mereka menentang pemerintah yang ada, tapi keberadaan mereka justru memperbaiki, mengajak. Ya, karena membangun khilafah itu bukan artinya meruntuhkan dulu apa yang ada, lalu dia bangun pemerintahan di atas puing-puing kehancuran yang dihancurkan. Tidak seperti itu. Ya. Nah, ini orang yang tidak mengerti namanya. Bagaimana cara memperbaiki. Bagaimana cara memperbaiki. Karena itu Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu masuk menjadi menteri di tengah pemerintah Mesir waktu itu yang kafir. Jelas ya, tapi keberadaan Nabi Yusuf di situ membawa kebaikan, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mendirikan, mengadakan suatu hal yang baik itu harus diketahui. Bagaimana tuntunan-tuntunan syariat di dalam hal tersebut. Yang paling pokoknya adalah menyibukkan dengan ilmu. Mengajak manusia untuk belajar. Ini hal yang paling indah di tengah umat ini. Yang paling bagus. Jalannya Nabi dan para Rasul paling cepatnya. Tidak ada yang lebih cepat daripada itu. Tapi banyak manusia tergesa-gesa. Itu masalahnya. Terlalu tergesa-gesa. Ya. Masalah yang lainnya kurang keikhlasan. Kurang keikhlasan. Maksud dunia lebih banyak. Ya. Maksud dunia lebih banyak. Ingin mencari kedudukan. Maksud dunia yang lain. Supaya tenar di tengah manusia. Dia bisa berkuasa. Nah, ya. Ini semuanya yang merusak. Tapi kalau seorang itu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ahli sunnah itu pekerjaannya dia hanya duduk. Mengajar, mengajarkan. Menanamkan ilmu yang benar. Dari orang-orang yang belajar ini, dia tersebar di sana-sini. Artinya orang-orang yang belajar ini menerapkan syariat Allah pada diri mereka. Dengan sendirinya akan lahir khilafah di atas muka bumi. Akan lahir dengan sendirinya hal yang bagus di tengah manusia. Karena itu Nabi SAW 13 tahun di Mekah, beliau menanamkan tauhid. Dengan sendirinya lahir khilafah Islamiyah di mana? Di Madinah. Itu buah. Ya, buah dari apa? Buah dari dakwah kepada tauhid. Maka ini peringatannya bagaimana harusnya Hadits-hadits yang seperti ini sangat bermanfaat. Kenapa penting untuk selalu dikaji, selalu dibahas? Sebab ini mengingatkan kita akan jalan Rasulullah, menjaga dari fitnah yang banyak terjadi di masa ini, yang mengeluarkan para dai dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya tidak usah kasih contoh orang-orang yang menyimpang, yang tidak perhatian kepada tauhid. Ya, sebab orang-orang yang menyimpang tidak perhatian kepada tauhid, itu dari dulu mereka bergerak saja, tapi tidak pernah maju-maju, cuma di situ saja. Tapi di sini saya ingin beri contoh orang-orang yang punya perhatian kepada tauhid, juga dikenal dakwah kepada sunnah. Bagaimana dia menyimpang? Ya, menyimpangnya karena dia keluar dari dakwahnya para nabi dan para rasul. Merasa sudah banyak pengikutnya, sudah banyak yang dukung. Ya, akhirnya, wah ini kadang kita cocok bikin partai politik. Ya, itu jadi partai politik di Mesir sana. Ada yang namanya Partai Salafi malah. Ya. Ada di Yaman, Partai Ar-Rasyad. Ya, ini juga menganggap dirinya Partai Salafi. Ini orang-orang tidak ada kemajuan yang mereka dapatkan. Bahkan kehancuran saya. Kehancuran. Kenapa? Sebab dia keluar dari jalan para nabi dan para rasul. Baik. Karena itu jangan, kalau ada yang di masa sekarang ini masuk-masuk memberikan fatwa-fatwa, ya ikut dalam politik walaupun dalam bentuk yang katanya cuma memilih, maka itu hati-hati. Ini orang yang tidak mengerti jalannya para nabi dan para rasul. Tidak ada urusannya ahli sunnah dengan urusan itu. Ya. Mereka adalah orang yang sibuk dengan belajar. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan ilmu. Orang kalau sudah mengerti bagaimana jalannya para nabi dan rasul, bagaimana arah perbaikan, dia tidak tertipu dengan ucapan manusia. Kamu kalau tidak masuk cari kursi, nanti kursi ini diduduki oleh orang-orang yang tidak beres. Ya kalau orang-orang yang tidak beres ini berkuasa, akan hancur negara, kita hancur semua. Nah, ini orang karena dia tidak belajar tauhid. Coba kalau dia belajar tauhid. Belajar tauhid itu dia akan temukan di dalam tauhid. Allah tidak akan pernah menghancurkan umat ini, tidak mungkin. Umat ini di setiap masanya akan ada selalu yang ditampakkan membela agama. Jelas ya? Tidak mungkin. Justru kalau kita keluar dari jalan para nabi dan para rasul, itulah kehancuran namanya. Cuma orang-orang tidak belajar tauhid atau kurang perhatian kepada tauhid, inilah yang membuat apa? Membuat mereka keluar dari jalan. Baik. Jadi di sini ketika Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau berpesan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi nanti satu kaum dari ahlul kitab. Iya. Engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab. Di Yaman itu kebanyakan mereka adalah Yahudi dan Nasara di Yaman waktu itu. Iya. Kebanyakan mereka adalah Yahudi dan Nasara. Ada musyrikin, tetapi yang mendominasi Yaman adalah apa? Yahudi dan Nasara. Ya, sampai hari ini orang-orang Yahudinya masih banyak di Yaman. Orang-orang Yahudinya masih banyak di Yaman. Baik. Jadi di sini diingatkan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Iya. Bahwa mereka, engkau ini akan datangi satu kaum dari ahlul kitab. Ya. Kalau dikatakan ahlul kitab itu dimaklumi, dia punya ilmu-ilmu. Dia punya ilmu-ilmu terkait dengan agama mereka, tidak sama dengan orang-orang Arab yang mereka ini adalah ummiyun, orang-orang Arab tidak membaca, tidak menulis, tapi ahlul kitab tidak. Mereka punya ilmu-ilmu dan mereka kadang bangga dengan ilmunya. Maka ini artinya Mu'adz disuruh bersiap. Nah, maka di sini dasarnya bagaimana seorang dai itu kalau dia mau datang ke sebuah negeri, datang ke sebuah kaum, pertama dia tahu dulu keadaan kaum yang akan dia dakwai. Keadaan kaum yang akan dia dakwai. Karena itu seorang dai yang faqih kalau dia mau ke tempat mana saja, ya dia tahu keadaan orang yang akan dia dakwai. Jelas ya? Walaupun itu di dalam negeri kaum muslimin. Oh, ini masjid, di masjid mana saya ceramah? Masjidnya di pasar. Ya kalau di pasar masjidnya yang hadir kebanyakannya apa? Hah? Yang hadir kebanyakannya adalah para pedagang. Ya. Kalau para pedagang dia kasih tentang masalah amanah kerja, masuk tepat waktu. Ini enggak cocok orang pasar, bukan pegawai negeri. Ya. Jelasnya? Maka dia beri dari nasihat yang mencocoki keadaan mereka. Nah itu pentingnya. Dia mengenal keadaan orang yang didakwai. Jadi penting mengenal keadaan orang yang didakwai, kemudian penting dia bersiap untuk orang-orang yang didakwai tersebut. Inilah yang maksudnya diingatkan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tentang hal tersebut. Jadi kata Nabi, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Engkau akan mendatangi kaum ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Bisa dibaca awwala, dan itu lebih didahulukan. Dan bisa dibaca awwalu. Kalau dibaca awwalu, berarti syahadata. Kalau dibaca awwala, berarti syahadatu. Ya. Hendaknya, awal yang kau sampaikan kepada mereka adalah syahadat. La ilaha illallah. Ya. Baik. Maka di sini penjelasan. Ya. Tentang apa awal yang disampaikan. Wa fi riwayatin, di dalam sebuah riwayat, ila ayyuhidullah. Dalam riwayat lain disebutkan ialah supaya menauhidkan Allah. Yang kamu sampaikan adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini Syekh ingin mengisyaratkan, memberi tambih bahwa dakwah kepada syahadat la ilaha illallah itu artinya dakwah kepada apa? Kepada tauhid, itu maksudnya. Dakwah kepada tauhid. Dengan riwayat ini beliau ingin mentambih hal tersebut. Karena la ilaha illallah maknanya adalah mentauhidkan Allah di dalam ibadah dan menafikan ibadah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Baik. Dan di dalam riwayat yang lain, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ibadatullah. Hendaknya awal yang kamu dakwakan adalah ibadah kepada Allah. Ya, dan ibadah kepada Allah, tauhid itu adalah kafir kepada tagut dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini riwayat-riwayat sebagiannya menafsirkan riwayat yang lainnya. Dan terdapat di sini bahwa seorang dai itu dari etika dakwah dia mengenal dakwah Nabi, maka kalau dia mengenal agama ini dengan benar, pertama yang dia dakwakan adalah apa? Adalah tentang tauhid. Itu perhatiannya. Iya. Dan menyampaikan tauhid itu, ya, ada pada segala pensyariatan. Dia bicara tentang ayat Al-Quran. Ya. Al-Quran itu dari awal hingga akhirnya semuanya mengandung tauhid. Hadith-hadith Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengandung tauhid. Jadi seorang dai dia bicara di masalah apa saja, pasti bisa dia masukkan pembahasan tauhid di dalamnya. Jelas ya? Maka ini dia ingat bahwa awal yang dia dakwakan adalah apa? Adalah tauhid. Walaupun diajarkan amalan yang salih, perkara yang bagus, anjuran beramal, tapi kalau tauhidnya rusak, amalan yang salih dibangun di atas tauhid yang rusak, tidak akan diterima amalannya. Karena itu diterangkan di dalam Al-Quran, sejumlah manusia punya amalan salih, tapi tidak bermanfaat amalannya. Dikatakan dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا. Kami jadikan amalan, kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagaikan debu yang berterbangan. Ya. Maka awal yang didakwakan adalah apa? Syahadat la ilaha illallah. Adalah tauhid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini awal dakwah. Terdapat di dalam hadits ini bantahan terhadap banyak kelompok dari manusia. Ya, di antaranya ini bantahan terhadap kelompok ahlul kalam, ahlul filsafat yang dari dulu mereka mengatakan bahwa apa namanya, kewajiban. Katanya yang paling pertama itu adalah an-nadhar fil wujud atau al-qasdu ila an-nadhar. Kewajiban yang paling pertama adalah melihat kepada yang ada ini. Atau maksudkan di dalam melihat. Nah, ini bahasanya orang-orang ahli kalam dahulu. Ya, karena itu sampai hari ini seperti itu. Orang-orang yang pelajari filsafat ini. Ya. Kalau ada yang pernah masuk sebagian universitas, biasanya begitu. Kalau diajarkan tauhid, pertama dibuat ragu dulu tentang agamanya. Baru setelah itu dia bicara, ya, mencari tentang Tuhan itu, menetapkan Tuhan itu ada atau tidak. Jelas ya? Jadi buat dulu dia kafir, dibuat ragu tentang yang ada, setelah itu baru dia berikan dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu ada. Ini orang filsafat. Ya, kedunguan yang tidak ada batasannya. Menyelisihi fitrah manusia. Ya. Menyelisihi fitrah manusia. Sebab kalau orang di atas fitrah, ya, keberadaan Allah itu, bagi orang yang di atas fitrah, itu adalah hal yang tidak ada keraguan. Hal yang tidak ada keraguan. Jelas ya? Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah pada Allah ada keraguan? Padahal dia mengadakan langit dan bumi. Tidak ada contoh sebelumnya. Ya, itu tidak ada yang di atas fitrah meragukan hal tersebut. Jadi masuk pada hal yang fitrah itu tidak ada yang meragukannya, itu adalah hal yang aneh. Ya, karena itu saya sering sebutkan ya tentang kisah orang-orang ahli kalam. Ya, disebutkan bahwa Fakhruddin Ar-Razi bersama murid-muridnya pernah berlalu di depan rumah seorang perempuan tua yang sedang berjemur depan rumahnya. Perempuan tua ini heran melihat satu orang diikuti oleh banyak manusia. Maka dia tanya, siapakah orang tersebut? Maka sebagian muridnya berkata, wahai ibu, semoga Allah merahmatimu. Kamu tidak kenal orang ini. Ya, kata muridnya, membanggakan gurunya. Kata perempuan tua ini, siapa dia? Seorang raja kah? Bukan. Gubernur kah? Menteri kah? Bukan. Siapa dia? Kata muridnya, dia ini adalah orang yang punya 1000 dalil bahwa Allah itu ada. Itu kan pembahasan filsafat begitu. Apa dalil bahwa Allah itu ada? Semakin jago dia kasih dalil adanya Allah, ini berarti kekuatan akalnya berarti apa? Hebat menurut mereka. Tapi lihat perempuan yang di atas fitrahnya ini, apa jawaban dia? Uffillahu, betapa celakanya orang itu. Kata perempuan tua ini. Ya, dia jawab dengan fitrahnya, afillahi syak, apakah pada Allah ada keraguan sehingga dicarikan 1000 dalil? Kan begitu. Jadi yang meragukan itu yang dicarikan 1000 dalil. Jadi ibaratnya kita ini di tengah matahari, siang bolong, habis kita dibakar terik matahari, tiba-tiba ada yang bertanya, apa dalilnya matahari lagi terbit? Nah itu orang-orang filsafat seperti itu, urusan mereka. Ya, jadi kalau antum terangkan dalilnya matahari terbit, satu, karena saya kepanasan, dua, terang sekali di sekitar saya, tiga, empat, lima, nah itu antum masuk. Jadi orang-orang yang apa? Seperti orang-orang yang tidak belajar. Ya. Karena itu katanya, memperjelas sesuatu yang jelas, hasilnya menjadi tidak jelas. Nah itu biasanya orang-orang filsafat seperti itu. Ujung-ujungnya semakin semrawut. Ya. Ujung-ujungnya semakin semrawut. Karena itu kata sebagian mereka, wa nihayatu ikdamil uquli iqalu. Akhir dari mendahulukan akal-akal adalah semrawut seperti apa namanya? Benang-benang itu. Ya kalau orang Makassar sini bilang sudah rotasa. Hah? Nggak bisa lagi diurai di ini. Nah, itu dikatakan semrawut sudah. Akhir begitu, mendahulukan akal. Nggak bisa dia keluar dengan suatu benar lurus, suatu kesimpulan. Ya, yang ada adalah kekacauan saya. Baik, jadi ini dalil ya, bantahan untuk mereka. Dan ini bantahan juga terhadap orang-orang yang berdakwah tapi tidak punya perhatian kepada apa? Kepada tauhid. Ya, Dan tidak punya perhatian kepada tauhid ini macam-macam di masa sekarang. Ada yang sama sekali tidak ada perhatian dia. Iya. Perhatian dia adalah apa? Bagaimana menjaga kedudukannya? Oh, kita ini dari kalangan apa namanya? Garis keturunan Nabi. Dia hanya bahas di situ saja. Ya. Kami keturunan terhormat begini begini begini. Ada lagi dia dakwanya yang paling pertama hanya terkait dengan akhlak saja. Bagaimana kita berakhlak yang bagus? Interaksi dengan manusia. Akhlak maksudnya dia baik hubungannya dengan manusia. Dan ini tidak paham juga apa makna akhlak. Akhlak yang paling besar itu adalah apa? Adalah akhlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala mentauhidkan. Ya. Ada lagi sebagian manusia, dia mulai ada perhatian kepada tauhid. Tapi bukan di porsi utama, cuma penggembira saya. Cuma penggembira saya. Jadi kalau dia perlu kepada tauhid, dia tampilkan diri ya. Nah ini tauhid kita. Kita juga mengajarkan tauhid. Jelas ya? Kita juga mengajarkan tauhid. Iya. Tapi hakikat dakwanya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Baik. Jadi dengan belajar tauhid ini, seorang akan mengenal bagaimana dakwah para nabi dan para rasul tersebut. Iya. Jadi dikatakan di sini, yang pertama kamu serukan adalah syahadatu an la ilaha illallah. Dalam sebuah riwayat, ila ayyuhidullah. Sampai mereka mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, fa'inhum ata'uka lidhalik. Fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa layla. Jika mereka mematuhi kamu dalam hal itu, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu sehari semalam kepada mereka. Ini terdapat tadarruj. Ya, bertahap di dalam berdakwah, di dalam mengajarkan. Seorang memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting dengannya. Jadi ini 2 hal ya, ada namanya tadarruj, bertahap. Ya, bertahap. Seperti misalnya anak bayi tidak langsung dikasih makanan. Ya, sampai makhluk yang kecil, anak ayam misalnya, tidak langsung dikasih jagung. Dikasih dulu dari apa? Beras kecil. Bukan beras malah. Dikasih potongan dari beras kecil itu. Iya. Seperti itu. Dikasih tahapan. Sampai dia tumbuh, itu namanya tadarruj. Dan terdapat juga di dalam hadith ini, al-bada'atu bil aham mifal aham. Memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting setelahnya. Ya, dan terdapat keagungan sholat ini. Sebab dia kedudukannya setelah apa? Setelah tauhid. Ya, rukun yang kedua di dalam agama. Dan terdapat bahwa sholat yang wajib itu 5 waktu. Dan tempatnya adalah sehari dan semalam. Dan terdapat keutamaan sholat di mana sholat ini menjadi cahaya kebaikan rahmat untuk seorang muslim dalam sehari dan semalamnya. Bukan di satu harinya saja. Bukan di malam harinya saja. Tapi sehari dan semalam. Iya. Karena itu banyak sekali keutamaan tentang sholat 5 waktu. Baik. Kemudian terdapat di dalam hadith juga bahwa seorang kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka Islam itu ada amalan yang harus dia kerjakan. Ya. Tidak cukup Islam itu cuma bersyahadat saja. Harus ada amalan yang membuktikan syahadatnya benar. Dan amalannya membuktikan bahwa keyakinannya dalam hati apa? Benar. Maka dia ada sholat 5 waktu, kemudian zakat, dan seterusnya. Baik. Kemudian dikatakan di sini, فَإِنْهُمْ أَطَعُوكَ لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ. Kalau mereka taat kepada engkau dalam hal tersebut, ya mematuhi engkau dalam hal tersebut, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Nah, ini terdapat kewajiban apa? Kewajiban zakat. Ya. Terdapat kewajiban zakat dan dia adalah rukun yang paling wajib setelah sholat. Dan zakat ini digandengkan dengan sholat di banyak tempat dalam Al-Quran. Disebutkan lebih dari 80 tempat dalam Al-Quran, zakat digandengkan dengan apa? Digandengkan dengan sholat. Dan terdapat bahwa zakat itu diambil dari orang-orang kaya. Diambil dari orang-orang kaya. Karena memang ada syarat pada zakat itu. Dan terdapat bahwa salah satu jalur penyerahan zakat, golongan yang menerima zakat adalah apa? Adalah orang-orang fakir. Orang-orang fakir. Dan terdapat di dalam hadis juga bahwa zakat walaupun boleh diserahkan kepada salah satu dari 8 golongan yang disebutkan di surah At-Taubah, tapi zakat itu boleh dibatasi pada satu sumber pengeluaran saya, pada satu mustahik saya. Karena di dalam hadis ini cuma disebut siapa? Orang fakir saya. Iya, dan terdapat bahwa orang yang fakir yang didahulukan menerima zakat adalah orang yang fakir yang berada di tempat orang yang mengeluarkan zakat. Tempat orang yang mengeluarkan zakat. Karena dikatakan di sini dari orang kaya mereka dikembalikan kepada orang fakir mereka. Jadi di tempat itu juga, itu yang paling utama. Asalnya didahulukan di situ. Baik. Dan terdapat terdapat bahwa zakat itu dipungut oleh pemerintah. Dipungut oleh pemerintah atau siapa yang ditunjuk oleh pemerintah di dalam hal tersebut. Iya. Karena itu dikatakan dalam kelanjutan hadis, fa inhum ata'u kalidzalik fa iyyaka wa karaim amwalihim. Kalau mereka taat kepada engkau dalam hal tersebut, maka hati-hatilah dari harta-harta mereka yang paling berharga. Ya, hati-hatilah kalian dari harta terbaik mereka. Karaim itu jamak dari karima. Karima itu artinya khiyarul mal. Harta yang terbaiknya, harta yang terbagusnya. Jadi kalau misalnya dia punya unta, untanya yang paling gemuk, paling bagus warnanya, paling cantik oleh pemiliknya, paling disenangi, nah jangan ambil harta yang seperti itu. Ambil yang pertengahan saja dari zakat. Jelas ya? Ambil yang pertengahan. Jadi hati-hati dari karaim al-amwal. Ini menunjukkan bahwa imam itu yang memungut zakat dan boleh dia wakilkan kepada orang yang memungutnya. Dan asalnya zakat itu dikelola oleh pemerintah. Asalnya seperti itu. Jadi kalau pemerintah ingin mengelola zakat, ya itu tidak boleh ada yang ribut. Memang haknya pemerintah. Ya, cuman kita di Indonesia ini ya memang pemerintah saja yang memberikan keluasan. Selain pemerintah boleh menerima, boleh mengumpulkan apa? Mengumpulkan zakat. Jadi kalau pemerintah memandang hanya mereka yang mengumpulkan zakat, maka tidak halal ada yang mengumpulkan zakat selain daripada apa? Pemerintah. Dan tidak halal ada yang mengeluarkan zakatnya kecuali melalui jalur pemerintah. Jelas ya? Ini hukum diterangkan di dalam buku-buku akidah, diterangkan di dalam buku-buku fikih. Iya. Dan ini ciri yang membedakan antara ahli sunnah dan ahlul bidah. Kalau ahlul bidah, dia pasti akan mengkritik pemerintah dalam pembahasan zakat. Kalau pemerintah ingin memungutnya. Tapi kalau ahli sunnah tidak. Ini salah satu ciri yang membedakan. Jelas ya? Jadi lihat saja kalau misalnya pemerintah ada kebijakan mau memungut zakat, lalu ada yang ribut-ribut. Nah yang ribut-ribut ini tidak di atas sunnah. Tidak di atas Sunda. Jelas ya? Kalau ada kekeliruan, ditegur saja kekeliruannya. Diarahkan. Jangan mengganggu hak yang memang di dalam syariat Islam telah dijadikan hak itu merupakan wewenang dari pemerintah. Jelas ya? Karena orang yang mengerti agama, dia tahu bahwa di dalam kehidupan beragama, kehidupan bermasyarakat, bernegara, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya memberikan hak-hak khusus untuk pemerintah di dalam hal itu wewenang mereka, bukan wewenang yang lainnya. Baik, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat bahwa seorang itu mengambil dari harta zakat yang pertengahan saya. Jangan diambil dari yang terbaik harta mereka kecuali kalau pemiliknya ridha. Kemudian kata Nabi, wattaqi da'watan madzum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ini terdapat kewajiban berlaku adil dan tidak boleh berbuat kezaliman. Tidak boleh berbuat kezaliman. Dan terdapat bahaya dari kezaliman tersebut. Dan terdapat peringatan, jangan sampai tertimpa oleh doanya orang-orang yang dizalimi. Iya. Terdapat apa namanya? Peringatan, jangan sampai tertimpa oleh doa orang-orang yang dizalimi. Dan terdapat bahwa doa orang yang dizalimi itu tidak ditolak, tidak tertirai dari Allah Subhanahu wa taala, cepat dikabulkan. Cepat dikabulkan. Iya. Nah, dan terdapat bahwa seorang imam, seorang pemerintah, kalau dia mengutus para pekerjanya yang memungut zakat, maka hendaknya para pekerja itu dinasihati. Dinasihati supaya bertakwa kepada Allah, dilarang. Jangan sampai dia berbuat kezaliman. Seperti Nabi SAW di sini mengingatkan kepada siapa? Mu'ad ibn Jabal. Iya. Mengingatkan kepada Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Baik. Kata beliau, akhrajahu. Hadits ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Muncul pertanyaan di sini, kenapa di dalam hadits ini cuma disebutkan tauhid, salat, zakat? Mana puasa dan haji? Iya. Padahal ini Mu'ath bin Jabal diutus pada tahun 10 Hijriah, sudah ada kewajiban puasa. Ya. Jawabannya bahwa hadits-hadits yang menyebutkan pembatasan, kadang disebut tauhid, salat dan puasa saja, itu banyak ya. Kadang di sebagian hadis tidak disebut lengkap puasa dan zakat. Ya. Ada sebagian hadis disebut lengkap, ada yang tidak lengkap. Dan itu ada berbagai kondisi dan keadaan. Ada berbagai jawaban di situ sesuai dengan kondisi hadisnya. Di sebagian riwayat kadang Nabi hanya menjelaskan puasa, apa hanya menjelaskan tauhid, salat dan zakat karena kewajiban puasa belum turun. Haji belum keluar. Jelas ya? Di sebagian tempat sudah ada kewajiban puasa dan haji, hanya Nabi tidak terangkan karena ketika diterangkan tentang salat, pasangannya adalah apa? Pasangannya adalah zakat. Iya. Dan inti penekanannya bukan di situ. Jelas ya? Tapi inti penekanannya adalah bagaimana bertahap di dalam menyampaikan syariat seperti di dalam hadis Ibnu Abbas yang kita baca ini. Baik. Jadi itu ada berbagai kondisi dan ada berbagai jawaban para ulama rahimahumullahu taala dalam menjelaskan hadis. Ya wallahu taala alam.